Umar itu anak orang sibuk, bapaknya sampai tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Istrinya mulai gerah, kalau kamu nggak datang nih, sesi yang Father Day nanti, kita di rumah tangga pasti ada masalah serius. Kata suaminya, oke, saya datang. Sampai di sekolah, ternyata di situ ada pentas macam-macam. Begitu datang, kata Umar, saya ingin baca surat An-Naba, tolong guru mengecek saya. Setelah sekian ayat, gurunya mengatakan, cukup Umar, sekarang baca ayat 39, ayat 35, ayat 30, ayat 20, ayat 25. Masya Allah, lancar semuanya. Umar, kenapa memilih membaca Al-Quran? Kata guru saya, kalau saya bisa menghafal Quran, maka saya akan dipertemukan dengan ayah dan ibu saya, dan nanti diberi kesempatan memberikan mahkota di kepala ayah saya. Sampai hari ini papa itu sibuk sekali, gak pernah punya waktu untuk saya. Saya tidak ingin dipisahkan dengan papa di akhirat nanti lagi, karena itu saya menghafal Quran.